harumnya sampai melintasi gunung. Tuan ku harap umpamalah payung hujan dan panas, hujan dan panas tempat berlindung. Tuhan ku harap umpamalah payung hujan dan panas, hujan dan panas tempat berlindung. Di tengahlah sawah, anak kepiting, anak kepiting di lubanglah batu. Apa merayap di tengahlah sawah,